Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang belakang baca hadis. Baris yang belakang semuanya ini bros. Malamnya kalau afal ya kalau soal lain dah ini. Ma mana al-hadaf? Karena syaitan yang dahulu bayi nak um bima zilatil hadaf. Apa hadaf? Gak dengar sih. Apa hadaf Rafi? Kemana sebutkan? Ya Muiz. Wa namun sud bila danab wala adhan. Wa namun sud bila danab wala adhan. Kambing yang hitam tidak punya ekor, tidak punya telinga. Ya Rasulullah SAW melihat syaitan yang memasuki celah-celah di antara Shaf itu seperti kambing hitam yang tidak punya telinga, tidak punya ekor. Taib. Bagaimana cara merapikan Shafnya ini? Anda Rizki. Hadisnya kemarin sebutkan. Kalau mati salah. Tidak, caranya. Anda Ilyas. Bagaimana? Saya menyebutkan tidak ya aku? Al-Kab, Al-Kab, Wal-Mangkib, Al-Mangkib. Karena haduna yalzik. Mangkibah. Bimangki bisahibi waqadamah biqadami, yang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, kaki dengan kakinya. Dijelaskan hadis An-Nu'man itu adalah Ka'ab, ini mata kaki. Lafaz Taswiyatul Sufuh ila Ibrahim, untuk bukunya coba sebutkan. Sawu sufakum fa'in atas asuh minta mamis sholah, tutup bukunya. Atau sanuna sufakum ala khullah bayina kulubikum wujuhikum. Menikau mati itu amat salah. Aqimu shufufakum wa tarasu. Sudah ya, sampai situ aja. Aqimu shufufakum wa tarasu. Apa lagi? Abdullah. Dilengkapi tadi. Aqimu shufuf. Dan juga aqimu sana atim musaf al awal fal awal. Ya kum baishatil aswaq. Stau bertakhtalifu wa tahtifa kulubukum. Taib. Dari hadis yang mulia ini, para ulama menyebutkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, jawazul kalam bainal iqamah wadduhul fis salah. Jawazul kalam bainal iqamah wadduhul fis salah. Bolehnya berbicara di antara iqamah dan mau masuk salat. Ya, tidak mengapa disitu bicara untuk merapikan shaf. Baik itu imam atau makmumnya. Jadi boleh berbicara. Karena sebagian manusia mengharamkan itu. Kalau sudah iqamah pokoknya harus diam. Harus diam total. Dan juga kesalahan dari imam tidak bicara sama sekali. Kami adalah khata. Nah, imam la yatakallam bi taswiyatish shufuf. Maksudnya nah, wa min al-khata anna al-imam la yatakallam fi taswiyatish shufuf. Termasuk kesalahan bahwasanya imam tidak mengucapkan dalam perapian shaf. Dia langsung masuk Allahu Akbar. Shafnya belum rapi. Kalian ada yang jumpai seperti ini? Ada nambahnya. Jadi imam tidak mengucapkan kata-kata ini. Wa aidan mura'atul imam li ra'iyatih. Perhatian imam kepada bawahannya. Wasyafaqatu 'alaihim. Dan sayangnya imam kepada mereka. Wattahdhir min mukhalafatihim. Kita ulang. Mura'atul imam li ra'iyatih. Perhatian imam kepada bawahannya atau kepada rakyatnya, kepada mad'unya. Wasyafaqatu 'alaihim. Dan kasih sayangnya imam kepada mereka. Bentuk sayang imam kepada makmumnya bagaimana? Terapikan shaf biar enggak terkena penyelisihan nanti. Aidan tahad wa tahdhir min mukhalafatihim, dan peringatan dari penyelisihan mereka. Berikutnya mukhalafatuhum fi shufuf mukhalafatun fi dhawahir wa mukhalafatun fi dhawahir sababun fi mukhalafati al bawatin. Nah, kita ulang. Mukhalafatuhum fi shufuf mukhalafatun fi dhawahir. Penyelisian mereka dalam shaf itu adalah penyelisian secara zahir. Wa mukhalafatun fi dhawahir, dan penyelisian dalam zahir ini sababun fi mukhalafati al-bawatin, sebab penyelisihan dalam hati. Dalilnya kira-kira apa? Dalilnya hadis Nu'man bin Bashir yang kalian baca. Latu sa'unna sufakum awla yikhanullah bayna wujuhikum. Wujuhikum di sini apa? Zahir, berpaling. Adapun bawatin, istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Ini hati. Hadis Abi Mas'ud. Rapikan saf kalian. Jangan berselisih. Yang menyebabkan kalian itu berselisih hati-hati kalian. Oleh itulah kalian lihat bahwa orang yang berjamaah itu akan nampak nampak pada mereka itu kasih sayang, adanya kelemah lembutan. Nah, kita sebutkan orang awam selesai salat jabat tangan, Allahumma salli, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, misalnya jabat tangan kasih sayang. Nah, nanti kalau mati pun juga ikut nyolatkan. Ini yang sebab sholat, di antaranya juga karena perapian shaf. Adapun mereka-mereka yang tidak sholat, ya sebagian sholat, sebagian tidak, itu lihat akan ada banyak perselisihan. Wa aidan akibatu fi mukhalafati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada akibat, akibatu fi mukhalafati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Taib. Tentunya sebagaimana fawaid sebelumnya, adal amr ma'ruf anil munkar, ya da situ la tusawna sufakum alaihallahu bayna wujuhikum au qulubikum. Di sini adalah merintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Ya, sampai selesai iqamat pun tetap adanya perintah melakukan kebaikan, melarang kemungkaran. Coba sebutkan tadi antara fawaidnya, Allah barak. Sudah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Tutup bukunya. Apa faedahnya? Hah? Sebutkan. Hanan. Apa? Amarul ma'ruf wa nahyil munkar. Apa lagi? Nu'man. Apa? Akibat menyelisihi perintah, menyelisihi perintah Nabi SAW. Apa lagi? Melihat. Bunyinya berbicara antara iqamah dan memasuk salat. Apalagi ibad. Apa faedahnya? Tapi kemudian umumkan ini untuk yang asrama 2 depan ini, lurus ini. Ini pindah ke utara semua. Nah, tinggal 7 orang pindah ke utara semua. Ini mau ditempati santri yang lain. Ini santri Magetan yang sudah gede-gede ini enggak jadi pulang lagi. Nah, harus menetap di pondok. Yang sudah agak besar-besar, yang biasa pulang. Ya, siapa ini Lukman, Dul Majid Ngijo, yang lainnya yang harus pondok. Kalau tidak mau mondok, sudah pulang aja sudah. Jadi ini dikosongkan, pindah ke utara. Karena kurang bagus. Kalau pulang pergi itu kurang bagus. Kan di rumah tidak meroja. Lagi banyak setiap kali tes gagal. Tidak pernah tambah-tambah hafalannya. Ya, kalau besar ini nanti di mondok semua. Tidak boleh pulang pergi kecuali nanti pada hari Jumat. Ya juga yang kalau keluar malam ini perhatikan. Nah, ini sudah saya ketahui juga ini yang keluar malam, yang tadi malam keluar. Jangan diulang lagi. Enggak, sudah banyak terlalu bersabar. Enggak terus mesti dilakukan nanti. Udah kita umumkan aja. Kita umumkan biar didengar oleh semuanya. Nah, ini memang santri bandel. Nah. Ini pagar, ini kemarin ini gembok-gembok ini apa dia rusak. Kalau yang mana sudah rusak, ini kita kunci total sudah, enggak bisa keluar lagi sudah. Ini siapa yang kemarin yang rusak bagian sini? Udara ini malah dirusak. Dari kunci sekalian ya, enggak boleh keluar sama sekali. WC sini tutup. Ini tutup total. Ini di bawah, pokoknya di asrama kan. Kayak ayam di kandang kan. Enggak boleh keluar lagi. Dari kasih pagar ini malah dirusak. Mungkin sebagian gembok dimasuki sesuatu. Ya, kalau begitu tidak usah tidur di asrama, ini kita gembok sekalian asramanya. Nah, tidurnya di luar biar. Ya, sebagian tangannya usil. Ini bikin parah. Ya, jangan terus main usil tangannya. Rambut-rambut yang metal segera diperbaiki. Ini kalau ketahuan lagi, ini sudah metal gundul. Saya umumkan mulai sekarang, pokoknya enggak dirapikan ketahuan ini tipis, ini panjang, ini atau cukurnya morak-marik atau seperti orang kesetrum. Tangkap gundul. Udah paham nih? Tangkap gundul. Langsung gundul. Isin your band ya, apa? Yang nyukur gundul juga. Yang nyukur metal gundul juga. Ini yang biasa nyukur metal. Udah saya umumkan mulai sekarang, ketangkep pokoknya gundul. Wes ora ada lain sudah. Nah. Taibulah ulama.